Antum punya sosmed, sosmed antum itu bisa jadi senjata yang luar biasa. Ini bantuan dari Allah supaya kita membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berapa banyak ayat yang bisa Anda masukkan ke dalam Twitter dan Instagram Anda? Jadilah seseorang yang bisa ambil andil di dalam agama. Kita wajib menolong agama Allah semampu kita. Pikirkan mulai sekarang. Yang bisa dengan sosmed, sosmednya. Atau antum gak mau nulis, kesel, masuk ke akun-akunnya para asatid, kemudian pilih salin tautan, langsung upload, jenengan sudah menyebarkan sesuatu ke orang lain.